warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Semoga salam dan selawat dan berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajari umatnya arti kedua kesabaran dan keterangan dalam berdakwah. Masyarakat mungkin mengerti maksimal. Kalau kita mau mengetahui sedikit perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Islam dan berusaha ketika Islam Rasul saja diberikan tugas untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW daerah yang pertama-tama beliau datangi adalah daerah Thaif. Dengan alasan bahwa Thaif itu merupakan daerah di mana keluarga Rasulullah SAW berada. Rasulullah SAW berdakwah di Thaif dengan maksud agar dakwahnya dan pun diterima. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam pada saat itu adalah satu ajaran yang masih asing, belum dikenal kepada masyarakat Arab pada saat itu. Ketika ada perintah untuk mendapatkan Islam di kerajaan terakhir, Rasulullah memberitahu, namun apa yang terjadi kami yang berbahagia? Bertanya disambut dengan baik, bukan yang terima sebagai keluarga, tapi malah Rasulullah SAW dan ditolak mayat yang baik di anak-anak dan sebelum berjalan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah berkerah? Beliau bahkan bertanda sebuah konfirmah karena kelelahan dan merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang malaikat dari gunung pada saat itu menawarkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau gunung ini ditimpakan kepada penduduk kota? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Mereka tidak menerima dakwahku bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak mau menerima, tapi mereka belum mengetahui saja apa yang mereka perjuangkan, apa itu Islam. Kalau bukan mereka yang menerima hari ini, minimal anaknya, kalau bukan anaknya, minimal cucunya, kalau bukan cucunya, minimal keturunannya mereka yang menerima dakwah. Hadirin yang berbahagia, di tingkat perjalanan awal kepada Rasulullah SAW sekaligus juga menjadi perjalanan bagi para da'i, para penceramah dan orang-orang yang sentiasa menyeru kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala bahwa dalam berdakwah memang tidak boleh ada istilah menyerah, sedikit ditolak dan tidak mau lagi berbicara. Yang memanggil para jemaah saya menghadir berbagai kejadian dakwahnya karena frustasi. Ini merupakan contoh yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kita semua. Masya Allah, ini masih membuka mengenalkan kita termasuk pemimpin yang setia semoga akhir zaman turun dan berakhirat setelah disebab semua yang tak semua sallallahu alaihi wa sallam. Masya Allah, ini masih membuka sisi lain yang perlu kita pelajari dari periwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Beliau merupakan nabi yang paling penyayang terhadap umatnya. Bahkan dalam sedikit kita disebutkan ketika detik-detik akhir beliau wafat, beliau sempat mengatakan bahwa umatku. Beliau sudah meninggal, sudah takkan ilmu, tapi masih dia saja umatnya. Dia masih khawatir apa yang terjadi dengan umatnya sepeninggal saya. Ini adalah cintaan Rasulullah SAW kepada kita semua. Semoga kita tidak cinta pada akhirnya Allah SWT. Masya Allah, kita masih mengumbah apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada dua hal yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah apabila tidak terpengaruh pada Al-Quran, maka kita tidak akan pernah hadis yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, inna ma'bi'u'yakum liyukan dengan makarim akhlak. Salah satu misi besar Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Rasulullah SAW memang sangat wajar untuk kita ikuti. Sebab dalam perjalanan hidup beliau, belum pernah ataupun ada orang yang bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah pembohong. Rasulullah SAW adalah orang yang bersaksi. Malah kita dengar bahwa meskipun beliau Kristian, tapi beliau sebagai orang Rasul, beliau beliau saya dikenal sebagai orang yang amin, sangat jujur terhadap semua perkara. Adik yang berbahagia, oleh karena itu tidak salah yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW dengan tujuan yang menyenangkan. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, "Kana qulul Qur'an bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an." Masyaallah muslimin dan muslimat. Kalau kita buka buka Al-Qur'an dari pertama sampai terakhir, tidak ada pun satu ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu tidak berdusta. Untuk menyakiti anak kecil, untuk menyakiti orang tua, untuk berbohong kepada sesama, apalagi menyakiti kita kemudian menyakiti rakyat. Hadis yang berbahagia, tidak pernah mungkin kita boleh menanyakan dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena inilah pendidikan adat sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin wal muslimat. Kalau benar-benar dalam hidup ini kita mengikuti Rasulullah SAW, baik lagi tidak mungkin kita mengajar kita. Salah satu yang menimbulkan persahabat ketika hidup bersama Rasulullah SAW adalah mengetahui apa tujuannya pada hidup ini, apa tujuannya pada manusia ciptakan. Hal ini berbahagia dan soal mulut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah yang berkata al-mulut wal khayat dia wa yukum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan al-mulut, Allah yang berkata al-mulut wal khayat dan telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dia berubah, ayu tumpah dan mu'amalah untuk mengetahui jarak yang paling bagus amat dan sebagainya kita. Jadi, satu tiga jenis kehidupan kita adalah kenapa menciptakan hidup, kenapa menciptakan mati. Karena untuk mengetahui di akhirat nanti, jarak amat saya yang paling bagus. Siapa yang paling bagus, banyak sumbangan jenis. Siapa yang banyak sholatnya, siapa yang paling bagus kematiannya, itu tujuannya. Seandainya kehidupan ini ada, mengganti ada kematian, maka orang tua selalu akan ada. Perlu kita ingat tadi yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan ini ada dua fase, demikian juga dalam kematian. Yang pertama, ketika kita belum nanti, dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan dia kencay amal suro. Ini merupakan fase kematian pertama. Ketika bapak ibu kita belum bertemu, ketika bapak ibu kita belum saling mengenal, kita belum bisa disebut sebagai siapa. Dan dia kencay amal suro. Ini adalah fase kematian pertama. Jadi kalau Subhanahu Wa Taala mempertemukan kedua orang kita, kedua orang tua kita, kemudian kita lahir. Nah ini dan inilah hari ini disebut dengan kehidupan fase pertama. Hari ini kita lagi di dunia yang waktunya 63 tahun, bisa lebih sedikit, bahkan bisa kurang. Ini merupakan fase kehidupan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita. Fase kehidupan pertama ini kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang kedua. Jadi kita semua sudah tidak ada. Tentu mungkin pada semua didapatkan bahwa ada yang sudah kita yang baru-baru saja tidak ada atau keluarga yang tidak ada, tiba-tiba hari ini tidak jadi lagi kita berkuasa bersama. Ini menunjukkan bahwa akan ada satu kematian setelah kematian yang kita dilahirkan. Ini namanya kematian fase kedua. Kami patat kumuna di wilayah wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin itu kau berkata-kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kau mati. Belum nyanyi itu kan yang pertama mati. Wa kuntum amwata summa ahyaku. Ya kita hidupkan. Ini yang masuk dalam fase kehidupan yang pertama. Summa yuhyikum. Setelah itu kita dibangkitkan lagi. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi.

kehilangan pekerjaan, harus kehilangan tempat tinggal hanya karena seorang wanita, saya sudah terima. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.